berlomba-lomba dalam kebaikan, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Karena demikianlah tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yaitu beribadah selama masih hidup. Bukan beribadah ketika bulan Ramadan saja. Tetapi selama masih ada nafas. Selama masih ada umur. Wajib bagi jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan wajib dia istiqamah dalam ibadah tersebut terus menerus. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti mereka yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, selesai pula ibadah kepada Allah. Jangan pula seperti mereka yang meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan saja. Tetapi setelah berlalu bulan Ramadan, kembali lagi kepada kemaksiatan dan dosa. Jadi seolah-olah bulan Ramadan sebagai penjara baginya. Dengan keluarnya Ramadan, maka dia bebas keluar dari penjara, kembali kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah, kemaksiatan kepada Allah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kita tinggalkan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dikatakan kepada Bishr rahimahullahu ta'ala, "Inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan." Ditanyakan kepada Bishr rahimahullah, sesungguhnya suatu kaum dia semangat ibadah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan, "Bi'sal qaum la ya'rifuna haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha." Kata beliau, sejelek-jelek kaum. Mereka yang tidak mengenali hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang saleh itu adalah yang beribadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah as-sanata kullaha sepanjang tahun. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Beliau sampai mengatakan sejelek-jelek kaum yang tidak mengenal dan tidak mengetahui, tidak menunaikan hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Sholat hanya di bulan Ramadan. Atau meninggalkan kemaksiatan hanya di bulan Ramadan. di luar Ramadan kembali lagi kepada kemaksiatan dan dosa. Menjalankan perintah Allah hanya di bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan atau berlalu bulan Ramadan, ya, kembali dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum, yaitu yang tidak mengetahui dan tidak menunaikan hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Adapun seorang hamba yang saleh adalah yang beribadah kepada Allah sepanjang tahun. Di bulan Ramadan dia ibadah, menjalankan perintah Allah. Di luar Ramadan juga dia menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Di luar Ramadan pun dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah seorang yang saleh, seorang hamba yang saleh. Juga dikatakan kepada Asy-Syibli rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, ayyuma afdal, Rajabun am Sya'ban? Mana yang lebih utama? Bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Ditanya dengan pertanyaan seperti ini, Al-Imam Syibli rahimahullahu taala menjawab, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaluhu dima. Jadilah engkau seorang yang rabbani, yang senantiasa beribadah kepada Rabb-nya. Terus menerus menjalankan perintah Rabb-nya. Wala takun sya'baniyan, janganlah engkau menjadi seorang yang sya'bani, yang beramal hanya di bulan Sya'ban. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaluhu dima. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan beliau itu dimatan, kontinu, ya, terus menerus, ya, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ya. Maka penting bagi kita untuk melakukan mudawamah, terus-menerus kontinu dalam melakukan amal soleh. Di bulan Ramadan dia menjalankan perintah Allah, di luar Ramadan pun demikian. Di bulan Ramadan dia sholat berjamaah di masjid, demikian pula di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran, demikian pula di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dia sedekah atau banyak bersedekah, demikian pula di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Dan berbagai macam amalan-amalan yang lain. Di bulan Ramadan dia banyak berdoa kepada Allah, maka demikian pula di luar Ramadan. Berdoa kepada Allah. Di bulan Ramadan dia berzikir kepada Allah. Di luar Ramadan pun demikian. Hendaknya dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seseorang melakukan amal saleh secara kontinu, terus menerus. Hendaknya seseorang menjalankan perintah Allah secara kontinu dan terus-menerus. Hendaknya seseorang meninggalkan dosa dan kemaksiatan secara kontinu baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan, dia meninggalkan kemaksiatan. Demikianlah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana amaluhu dima, adalah amalan beliau kontinu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Alqamah radhiyallahu taala an, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengerti dan tahu amalan yang beliau lakukan ketika di rumah. Bagaimanakah amalan beliau sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan atau ditanya oleh Alqamah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai ummul mukminin, bagaimanakah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari khusus? Hari-hari tertentu? Qalat la. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, la, tidak. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikhususkan pada hari-hari tertentu. La, kata beliau, kana amaluhu dimah, adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimah, kontinu, terus menerus, ya. Baik hari ini, hari esok, besoknya lagi dan seterusnya. Nah, kana amaluhu dimah, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terus menerus, kontinu. Nah, dan di sana banyak keutamaan orang yang melakukan amalan secara kontinu, ya. Ketika seseorang terus-menerus melakukan amalan secara kontinu setiap hari, maka ketika dia mendapatkan uzur, tidak bisa melakukan amalan yang biasa dia lakukan setiap hari, maka dia tetap mendapatkan pahala amalan tersebut, ya, walaupun dia enggak melakukannya di hari itu atau di hari yang lain, tetapi kebiasaannya melakukan. Biasanya dia sholat duha terus setiap hari, ya, sholat duha di siang harinya, di malam harinya sholat malam. Qadarullah sakit, ya, sakit, nggak bisa lagi sholat duha, apalagi sholat malam, ya. Maka kutibalahu, dituliskan pahala untuknya, ya, dicatat pahala untuknya, ya, amalan yang kontinu dia lakukan, ya, ketika dia sehat. Demikian pula dicatat dan ditulis pahala amalan untuknya yang biasa dan kontinu dia lakukan, ya, walaupun dia sedang safar. Jadi sedang safar, ya, masih tercatat pahala untuknya. Sedang sakit demikian juga, masih tercatat pahala untuknya, karena dia kontinu melakukannya. Hanya saja terhalang tadi sakit atau udur-udur yang lain sehingga tidak bisa melakukannya. Namun pahalanya tetap tercatat dan tertulis. Nah, ini diantara keutamaan seseorang melakukan amalan secara mudawamah, kontinu, terus menerus. Bahkan amalan yang kontinu adalah amalan yang paling Allah cintai. walaupun sedikit. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling kontinu. Ya. Itu amalan dilakukan secara terus menerus. Wa in qalla. Walaupun sedikit. Ya. Tapi kontinu. Ya. Dia kontinu sholat duha dua rakaat misalkan. Karena minimalnya sholat duha dua rakaat. Terus continue tiap hari. Ini lebih baik, lebih bagus, lebih Allah cintai daripada dia melakukan sholat duha hari ini 8 rakaat, ya, atau bahkan lebih. Tapi besoknya enggak, lusanya apalagi, dan seterusnya. Ya, bulan depan baru lagi sholat duha. Atau pekan depan baru lagi sholat duha. Sekali banyak, tapi gak continue. Nah, amalan yang paling Allah cintai adalah yang continue, terus menerus. Walaupun sedikit. Dia membaca Al-Quran, continue setiap hari satu lembar. Besok lagi satu lembar, besok lagi satu lembar, naik lagi dua lembar, continue terus. Baik. Ini lebih baik, lebih utama, continue, walaupun sedikit. Daripada sehari langsung satu juz, ya, kemudian bosan, ya, jenuh, besoknya istirahat. Besoknya lagi capek. Besoknya lagi masih belum, ya, dan seterusnya akhirnya baca Quran sepekan sekali, baca Quran dua pekan sekali, ya masih mending baca Quran setahun sekali, bulan Ramadan. Baik. Kalau WhatsApp terakhir dibuka 5 menit yang lalu. Ya. Kalau apa lagi? Ya. Hah? Telegram 10 menit yang lalu. Hah? BlackBerry ya. 15 menit yang lalu. Ya. Al-Qur'annya setahun yang lalu. Setahun sekali buka Qur'an, ya, hanya di bulan Ramadan. Setelah itu selesai. Allahul musta'an. Padahal amalan yang paling Allah cintai adalah yang kontinu, terus-menerus, ya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Baca Quran terus continue sedikit-sedikit, ya. Menghafal, ya. Kalau bisa continue sehari seayat misalkan, ya. Nah, jangan sekali satu lembar hafalan, ya, sekali sehari selembar, besoknya tumbang. Nah. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Tapi continue. Hadir di majelis ilmu, continue, ya, walaupun sebentar lah, ba'dal maghrib sampai isya paling setengah jam, ya, sedikit kan, paling satu faedah, dua faedah, tapi continue terus menerus, ya. Demikian pula amal ibadah yang lain, puasa, ya. Continue dia berpuasa sebulan 3 hari misalkan, ya. Terus, nah, continue. Kalau seandainya dia dalam 11 bulan, ya, nah, dia melakukan ibadah puasa sebulan 3 hari, ya, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Ya. Karena Ramadan sudah pasti, karena itu kewajiban, ya, puasa dia selama Ramadan. Di bulan-bulan yang lain dia puasa 3 hari sebulan, ya. Gak banyak-banyak lah 3 hari sebulan. Tapi continue. Walhasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 3 hari kali 10 berapa? 30. Jadi seolah-olah dia puasa sebulan. Kalau dia continue sebulan 3 hari puasa. Atau mungkin yang lebih kita kenal dengan istilah siam ayyamil bid. Siam apa, puasa di hari-hari purnama, ya. Yang lebih afdolnya dilakukan tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah. Namun siam ayyamul bid ini, tanggal 13, 14, 15 ini hanya afdoliyah. Yang paling utamanya dilakukan di tanggal-tanggal ini. Nah, boleh dilakukan di awal bulan. Tanggal 1, 2, 3. Boleh. Boleh dilakukan pertengahan. Boleh dilakukan di akhir bulan. Ya. Nah, enggak harus tanggal 13, 14, 15. Ya. Nah. Jika seseorang continue istiqomah puasa sebulan 3 hari, ya. Setiap bulan 3 hari, maka ya, insya Allah, nah, pahalanya seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Nah, karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Baik. Jadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah adwa muhu wa in qalla, yang continue, ya, terus menerus, ya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Dalam hal sedekah demikian juga. Walaupun sedikit, hanya 1.000, 2.000 dia sedekah, ya. Tapi continue. Ya. Ini lebih baik dari yang langsung besar tetapi hanya sekali. Ya. Nah, demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain. Hendaknya seseorang berusaha untuk continue dalam melakukan ibadah. Ya. Karena inilah amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjaga amalan-amalan saleh, ya, agar selalu dilakukan secara kontinu dan tidak mengkhususkan hari-hari yang khusus, ya. Dan tidak mengkhususkan bulan-bulan yang khusus, ya. Nah, tetapi continue dalam melakukan amal saleh. Karena demikianlah sifat hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Nah, di antara sifat-sifatnya adalah al-mudawama 'alal a'mali shalih, terus-menerus dalam melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina hum 'ala salatihim daimun," dalam surah Al-Ma'arij. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus dalam melakukan salatnya. Nah, bukan di Ramadan dia sholat, di luar Ramadan dia meninggalkan sholat, bukan. Tetapi terus-menerus, daimun, continue, terus-menerus. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Menjaga salat-salat mereka. Ibadah mereka. Continue melakukannya, bukan melakukannya di satu waktu kemudian meninggalkannya di waktu yang lain. Seperti tadi, hanya melakukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan dia tinggalkan. Ya, semangat ibadah atau sholat hanya ketika ada kerabat yang meninggal. Ibunya atau bapaknya atau keluarganya atau yang lain-lain, ada yang meninggal, semangat dia sholat. Ya, setelah berlalu masa berkabung, ya, dia tinggalkan sholat lagi. Kembali lagi kepada kemaksiatan dan dosa. Nah, kembali lagi kepada ghaflah kelalaian. Nah, dan seterusnya. Ini termasuk dari ciri-ciri munafik, seorang yang munafik. Nah. Adapun seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, dia tidak jenuh dan tidak bosan dalam beribadah kepada Allah. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, baik ketika ada meninggalnya salah satu kerabat kita atau tidak ada kerabat kita yang meninggal. Nah, seorang mukmin dia tidak menganggap ketaatan kepada Allah sebagai belenggu, ya, atau rantai yang mengikat, tidak. Ya. Ketaatan kepada Allah dianggap sebagai kenikmatan. Nah, kewajiban yang harus dilakukan, bukan dianggap sebagai belenggu atau rantai yang membelenggunya, tidak. Baik. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Nah. Baik. Yang membatasi kita dari melakukan mudawamah 'alal amal salih, continue dalam melakukan amal salih, yang membatasi kita hanyalah al-maut. Kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin mendatangimu. Apa itu al-yaqin? Al-yaqin adalah al-maut. Nah, makna ayat di atas adalah istamir fi ibadati rabbik fi jami'il awqat hatta ya'tiyakal maut. Makna ayat di atas, terus meneruslah engkau beribadah kepada Rabbmu di semua waktu, ya, hatta ya'tiyakal maut, sampai kematian mendatangimu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, terus meneruslah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Nah, jadi kita melakukan amal saleh, ya, menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Maka lakukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, continue, sampai kita meninggal dunia. Karena sesungguhnya Idul Salihin, hari rayanya orang-orang saleh, fil jannah, di dalam jannah insyaallah. Nah, ya. Hari bahagia, ya. Nah, hari bernikmat-nikmat, ya, berleha-leha, itu di jannah. Itu idnya orang-orang saleh. Nah. Adapun di dunia, mazra'atul amal, ladang amal, ladang untuk capek, ladang untuk lelah, ya. Nah, ladang untuk letih, letih menjalankan perintah kepada Allah, ya. Letih dalam menjalankan ibadah kepada Allah, letih dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah. Dunia mazru'atul amal, dunia adalah ladang untuk beramal. Maka berletih-letihlah, berlelah-lelahlah di dunia ini untuk beramal. Nah, baik dengan badan kita, harta kita, ya, dan yang lainnya. Nah, karena sesungguhnya Idul Salihin, hari rayanya orang-orang saleh, fil jannah, itu di dalam surga. Di sana dia menikmati, di sana dia akan bergembira, di sana dia akan berlezat-lezat, menikmati apa yang telah dia amalkan ketika di dunia. Taib, ini idnya orang-orang soleh di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa kullu ma huwa atin qarib, dan setiap yang akan datang adalah qarib, dekat. Kematian kita akan mendatangi kita, maka anggaplah kematian tersebut qarib, dekat dengan kita. Hari kiamat pasti akan datang. Hari akhirat pasti akan datang. Hari hisab, dan seterusnya, hari pembalasan amal, pasti akan datang. Dan setiap yang akan datang, fa innahu qarib, sesungguhnya dekat. Dekat, enggak lama, Maka isbiru, bersabarlah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, minta taufik kepada Allah untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan agar bisa menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk terus semangat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.